Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih pada penjelasan hadis yang ke-127. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ma yu'khadhu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, masyru'iyatul khusyuk fi shalah. Syariat untuk menjaga kekhusyuan salat. Wa fi'lul asbabi aljalibati lah. Dan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kekhusyuan. Wal ibtiadu an kulli ma yusghilu fi shalah, dan menjauhkan diri dari setiap apa yang menyibukkan dari salat. Dan ini macamnya banyak. Tidak hanya yang ada di luar musolli, tetapi juga yang berkaitan dengan pribadi diri musolli, orang yang sholat. Sebab-sebab khusyuk itu juga banyak. Di antaranya pakaian. Ketika pakaian yang dikenakan orang yang sholat tadi nyaman, maka akan mendatangkan ketenangan, tidak sempit, tidak berbau. Ini juga hal yang penting untuk diperhatikan. Yang kedua, annastighalal qalbil yasir la yabdahu fis shalah. Tersibukkannya hati dengan perkara-perkara kecil tidak mencederai salat. Jika hal itu tidak berlanjut dan tidak berkesinambungan, segera diputus ketika terjadi bersitan-bersitan yang memalingkan kita dari ruhnya sholat, segera diputus, jangan dilanjut. Yang ketiga, karohatu tazwiqil masajid wa naqsiha wal kitabati fiha lima yajlibuhu min istighalil musallin fi nadhari ilaiha. Yang ketiga, makruhnya menghiasi masjid. Dihias sedemikian rupa sehingga mengganggu pandangan. Dan ini yang kita saksikan di masjid-masjid yang ada. Sekian banyak ornamen, warna, ya, yang menyibukkan musolli. Sampai-sampai ruhnya masjid tersebut hilang. Orang ke masjid bukan untuk ibadah, tapi untuk berwisata. Ini makruh hukumnya. Mengukirnya, menulisnya, kaligrafi, walaupun yang ditulis mungkin ayat-ayat peringatan. Dan kalau kita dapati, biasanya yang tertulis di kiblat masjid itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Memang betul. Ya, maksudnya baik. Nah, tetapi justru yang demikian mengganggu. Karena masjid itu bukan untuk dijadikan sebagai bahan lukisan, tapi dijadikan sebagai ya, alat untuk kita beribadah kepada Allah, dibaca, ditadaburi. Karena hal itu akan mendatangkan kesibukan orang yang sholat untuk melihat. Yang keempat, fihi jawazu libsil malabisil muallamah lirrijal. Padanya ada dalil bolehnya memakai baju yang bercorak bagi laki-laki, batik, kotak, boleh. Nah, tetapi jika hal itu dipergunakan untuk sholat dan diperkirakan akan mengganggu, ya maka diusahakan untuk tidak memakainya. Taib. Intinya boleh, bukan tidak boleh. Boleh, kecuali kalau muallamah tadi suwar dzatul arwah, ketika coraknya tadi adalah berbentuk gambar bernyawa, maka dilarang. Taib. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa. Terlebih di ketimuran, ya, yang baju khasnya itu mesti bercorak, tidak ada yang polos. Jadi boleh-boleh saja. Tapi tentunya diwaspadai ketika hendak dipakai untuk sholat. Jika itu potensi akan mengganggu kekhusyuan, maka ditinggalkan. Mana ini istidlal dalam hal ini? Yakni pada kalimat idhabu bi khamisati hadhihi. Ya, bawalah bajuku ini ila Abi Jahmin, ya, kepada Abu Jahm. Waktuni bi ambijaniyati Abi Jahmin. Kemudian tukarkan dengan baju yang lain. Ya, ambijaniyah, baju tebal yang polos. Dan sebelum lafaz ini, ucapan Ummul Mukminin Aisyah menyatakan sholati khamisatin laha a'lamun, Nabi sholat pada baju yang bergambar, memiliki corak. Nah, ini artinya berpakaian dengan baju yang memiliki corak itu boleh karena Nabi memakainya. Kenapa Nabi melepas? Karena ada illah mengganggu ketika sholat. Yang kelima, wa fihi istihbabu qabulil hadiah. Di dalam lafaz hadis ini juga ada dalalah dicintai untuk menerima hadiah. Jabron li qalbil muhdi wa tawaddudan ilaih. Ya, untuk menyenangkan hati orang yang memberi dan mendatangkan cinta kepadanya. Disyariatkan, dicintai untuk menerima hadiah, kecuali apabila hadiah tadi punya modus, punya motif, boleh ditolak. Apa contohnya hadiah yang boleh ditolak? Contoh misalkan ada seorang yang menikah lebih dari satu, ya, kemudian yang pertama memberi hadiah, apa tujuannya? Supaya jatahnya yang kedua diberikan kepadanya. Itu motifnya. Maka di sini sang suami tidak boleh menerima hadiah tadi. Baik. Tapi kalau seandainya tidak ada modus, tidak ada motif, ya tendensi dalam pemberian tadi, maka mustahab hukumnya untuk menerima hadiah. Bahkan ahlu baitin nabi, bahkan anak keturunan rasul pun diperbolehkan menerima hadiah ini. Ya, dan mereka diharamkan untuk makan dari zakat atau sedekah. Dan hadiah ini perkara yang juga disyariatkan oleh Nabi, tahadau tahabu, saling memberilah kalian, maka kalian akan saling mencintai, saling memberi, saling menerima. Yang keenam, wafihi annahu la ba'sa min raddil hadiah li sabab. Yang keenam, padanya juga ada isyarat boleh untuk menolak hadiah karena sebab tertentu. Walakin ma'abayani sabab li sahibiha. Akan tetapi alangkah baiknya dijelaskan apa sebab dia menolak hadiah. Nah, karena mudharatnya lebih besar contohnya. Atau kalau hadiah ini diberikan kepadanya, justru malah tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya. Kemudian meminta jenis barang yang lain yang mungkin lebih murah untuk ditukar. Dan yang ini diberikan kepada yang lebih pas. Boleh. Jika memang kondisinya memungkinkan. Ini juga melihat kondisi yang ada. Hatta la yaqa'a fi qalbihi syai', agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kalbunya. Yang ketujuh, wa fihi husnu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini pula terdapat gambaran bagusnya akhlak nabi. Dan ini termasuk perkara yang disunnahkan, disyariatkan, ditekankan. Dan juga mereka-mereka orang-orang yang mengaku duriyah Nabi. Jika mereka mengaku anak cucu Nabi, maka lebih pantas bagi mereka untuk berakhlak karimah. Lebih pantas bagi mereka untuk menghidupkan sunnah moyangnya. Ya, bukan justru malah mengada-adakan ritual-ritual baru dalam agama. Haitsu radda 'alaihil qisaa al-mu'allam. Di mana beliau mengembalikan kain yang bercorak tadi. Wa talabal qisaa alladzi laisa fihi a'lam. Kemudian meminta kepada muhda atau muhdi yang memberi hadiah baju yang lain yang tidak ada coraknya. Liyuk limahu annahu ghayra mutarafi'in an hadiyatih, untuk beliau menyampaikan bahwasannya beliau tidak sombong dari hadiahnya tadi. Jadi beliau menyampaikan kenapa tidak mau ini, karena ada alasan begini. Ya, karena terkadang pribadi orang itu beda. Ya, apalagi kalau belum kenal banget. Ya. Diem disangkanya jaim. Banyak bicara disangkanya enggak sopan. Nah, itu biasanya terjadi ketika kita enggak begitu kenal sama sekeliling kita. Gak begitu memahami karakter mereka. Maka penting mu'asarah, bergaul dalam rangka untuk mengenal karakter masing-masing, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mudah untuk didamaikan, mudah untuk dipahami. Oh, kalau fulan memang orangnya pendiam ya. Oh, kalau fulan memang orangnya rame. Jadi dia mampu bersikap dengan baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa la raib annal waswasa kullama qalla fi sholati kana akmal. Tidak bimbang, tidak ragu bahwasanya waswas, bersitan-bersitan jiwa, kullama qalla, ketika semakin minim fi sholati, dalam sholatnya seseorang, kana akmal, itu lebih sempurna. Contoh misalkan, orang sholat pakai baju sempit, dalam kondisi panas, keringet, gak ganti seminggu, baunya ya semerbak, itu pada dia gak nyaman. Gatel lah, ya. Dan lain-lain. Apalagi yang di sampingnya. Sehingga apa? Nabi juga menyarankan bagi kita dalam hal berpakaian pun apa? Distandarkan dalam syariat. Tidak ketat, longgar, ya bebas bergerak, sehingga ketika melaksanakan ibadah pun nyaman. Beda kalau pakaian tersebut enggak syar'i, nyaman untuk jalan tapi belum tentu nyaman untuk sholat. Tapi kalau pakaian syar'i, nyaman untuk ibadah, nyaman untuk sehari-hari. Nah, itu juga akan meminimalisir was-was dalam hal pakaian. Kita juga disunahkan ketika sholat pakai minyak wangi. Apa? Karena bau harum itu akan menentramkan. Beda dengan bau yang tidak sedap. Itu membuat apa? Pergolakan. Orang bingung kalau bau yang tidak sedap. Walladhi yu'inu ala dhalika syai'an. Dan yang bisa menolong untuk menghilangkan was-was itu dua, kata beliau. Apa yang pertama? Kuwatul muqtadi, kuatnya tuntutan. Jadi beliau apa? Yang pertama ini menunjukkan kita betul-betul fokus dan konsentrasi. Kuatnya tuntutan untuk mendapatkan apa? Kesempurnaan sholat tadi. Wa dha'fu syaghil, dan lemahnya kesibukan. Lemahnya hal-hal yang menyibukkan musolli. Amal awal yang pertama maksudnya ialah quwatul muqtadi, fajtihadul 'abdi fi an ya'kila ma yaquluhu wa yaf'aluhu. Yakni berusahanya seorang hamba untuk mengakali, artinya mencerna dengan baik apa yang dia katakan. Dari dikir-dikir tadi. Jadi berusaha kalau kita pengen khusyuk sholat kita, ya tentunya berusaha untuk mempelajari apa kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam sholat tadi. Ya. Dan sebatas itu gampang. Yang rutinitas kita baca dalam sholat itu ya itu aja. Ya, dan untuk mengetahui maknanya pun mudah. Beda kalau surat-surat yang bergonta-ganti mungkin kepayahan kalau kita belum mumpuni dalam ya, Arabnya. Tapi kalau lafadz sholatnya insya Allah mudah. Itu yang membantu kita untuk khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan orang sholat di kesunyian, di dalam kamar atau di gua, lampu digelapkan, enggak ada suara apa berisik, enggak mungkin bisa khusyuk. Karena khusyuk itu juga diantaranya berkaitan dengan kalbu seseorang. Walaupun juga faktor luar mendukung. Orang kalau berisik susah konsentrasi. Tapi kalau tenang lebih mudah. Itu faktor luar. Faktor dalamnya juga menopang, dan ini yang terkuat ketika dia mampu memaknai apa yang dia baca. Dan ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bisa kita praktekkan dalam pekerjaan kita. Kenapa orang bisa khusyuk di depan komputer? Karena dia ahli di situ. Ada orang ramai, ada orang apa, dia santai aja. Seakan-akan apa, enggak merespon. Tapi kalau dia enggak paham apa yang dia kerjakan, ya justru malah panca inderanya itu merespon dari luar. Nah demikian juga sholat. Ketika kita tidak bisa memaknai sholat dengan baik, maka panca indera kita meresponnya dari luar. Wayaf'alu, dan juga menegakkan apa yang dia lakukan di situ. Dari tata cara sholat yang benar, tumakninahnya, gerakan sholatnya yang baik dan benar. Wayatadabbarul qira'ata wa dzikra wa du'a, berusaha untuk tadabbur. Ya, tadabbur itu ya merenungi kalau mampu, ya, bacaan yang dia baca, zikir yang dia lafadzkan, doa yang dia panjatkan. Ya, tapi yang namanya khusyuk ini juga butuh pembelajaran. Orang yang tahu bahasa Arab pun terkadang enggak bisa khusyuk, apalagi kita yang bahasa Arab butuh belajar. Baik. Wa yastahdhiru annahu munajin lillahi ta'ala ka'annahu yarah, dan menghadirkan diri bahwasannya dia sedang meminta Allah, bermunajat seakan-akan ia melihatnya. Fa'inal musalli yunaji rabbah, karena seorang yang salat itu sedang bermunajat di depan Rabb-nya. Wal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, dan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Masya Allah, orang kalau diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jal bisa sholat dengan khusyuk, itu kenikmatan yang luar biasa. Bahkan di sholat sunnah saja, apabila dia bisa khusyuk, ya, la yuhadditsu fihi manafsah, dia tidak berbincang-bincang pada sholat tadi jiwanya, maka dia akan mendapatkan apa? Jannah. Tsumma kullama dzaqal 'abdu halawatash shalat kana injidabu ilaihi awqat, dan tatkala seseorang semakin merasakan kenikmatan salat, maka tertariknya dia untuk salat lebih kuat. Kenapa kita sulit untuk mendatangi salat? Kebanyakan kita sulit karena memang belum merasakan manisnya. Ya, sementara yang pahit saja bisa nyandu. Kopi itu pahit, tapi bisa nyandu. Apalagi yang manis. Nah, jadi ketertarikan seseorang pada sesuatu itu karena apa? Pengetahuan dia, pemahaman dia terhadap hal tersebut. Wahakadha yakunu bihasabi kuwatil iman, demikian juga apa? Sesuai tergantung kuatnya iman. Wal asbabul muqawiyah lil iman katirah, sebab untuk memperkuat iman banyak. Fa inna ma fil qalbi min ma'rifatillah wa mahabbatihi wa khasyatihi wal ikhlasi dinillah wa khaufihi wa raja'ihi wa tasdiqi bi akhbarihi wa ghairi dhalik mimma yatabayanu an-nasu fi. Apa yang di dalam kalbu dari pengenalan Allah, cinta, khusyuk, takut, ikhlas dalam beragama, takut, harap, membenarkan kabar, dan selain daripada itu semua berbeda-beda pada manusia. Bahkan terkadang orang yang ilmunya sama tapi dalam hal ini berbeda kualitas. Wa yatafadhaluna tafadhulan 'azima, dan daripada mereka saling bertafadhul, bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang besar. Wa yuqwa dzalika kullama sajjadal 'abdu tadabburan lil Qur'an, dan hal itu akan semakin menguat, yakni iman, ketika seorang hamba semakin menambah tadabbur dengan Al-Qur'an. Wa fahman, dan memahami Al-Qur'an. Wa ma'rifatan bi asma'illahi wa sifatihi wa 'azamatihi, mengenal nama dan sifat Allah dan keagungannya. Nah, ada tauhid yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Di sana dipelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan setiap nama itu punya tuntutan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui. Apa tuntutannya? Tuntutannya adalah tidak ada satupun di dunia ini yang tersembunyi dari Allah. Allah Subhanahu wa taala melihat kita ketika bersama manusia, dan Allah juga melihat kita tatkala sendirian. Itu tuntutannya, belum yang lain. Apa itu? Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi rezeki. Rezeki itu mutlak dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tidak dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memikirkan rezeki kita. Nah, kita juga enggak dibebankan untuk memikirkan rezeki orang. Allah itu semuanya yang menanggung. Ma yuridu min rizqin wa man yuridu ayyut'imun. Allah enggak pengin rezeki. Artinya apa? Kata para ulama, Allah enggak membebani engkau dengan rezeki untuk dirimu. Juga tidak membebani dirimu untuk rezeki pada orang lain. Itu semuanya sudah menjadi tanggung jawab Allah Azza wa Jal. Itu apa? Di antara makrifat asma wa sifat. Wa adhara faqrahu ilahi fi ibadati, dan menampakkan kefakiran dia, butuhnya dia kepada Allah dalam ibadahnya. Ini juga yang terkadang luput dari kita. Kadang kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla pengen fasilitas yang nyaman. Kalau enggak nyaman, enggak mau. Seakan-akan kita ini orang mulia dan harus dimuliakan di hadapan Allah. Tidak ada sama sekali menunjukkan kita itu fakir kepada Allah, enggak ada. Sehingga ini juga bentuk, di antara bentuk apa? Ya, kurangnya sempurna ibadah kita. Kenapa? Kita tidak menunjukkan rasa fakirnya, rasa butuhnya kita kepada Allah dengan ibadah ini. Dan menunjukkan apa? Kesibukan dia dengan Allah. Fa innahu la salaha lahu illa bi an yakuna Allahu huwa ma'buduhu alladhi yatma'innu ilaihi. Karena enggak ada kebaikan baginya kecuali apa? Allah itu adalah sesembahannya yang dia merasa tentram kepadanya. Wa ya'nasu bi, dan merasa terhibur ketika harus berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti ini, menghadirkan makna seperti ini yang terkadang luput dari kita. Ya, kita terkadang kalau berjumpa dengan ibadah seakan-akan kita dipaksa dan terpaksa. Kita tidak merasa terhibur dengan ibadah kita. Semuanya merasa dipaksa, terpaksa, ya. Sehingga apa, melakukannya pun seakan-akan dia itu orang agung, orang mulia yang tidak butuh kepada orang yang dia ibadahi. Padahal yang bagus adalah menunjukkan fakirnya kita kepada Allah, terhiburnya kita dengan ibadah tadi. Wayal tadzu bi dzikri, merasa nikmat dengan mengingatnya. Wala husula li hadza illa bi anatillah, tetapi semuanya ini enggak akan ada kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya kita ini berusaha. Nah, berusaha semaksimal mungkin, jangan merasa cukup. Jangan sudah merasa selesai. Ya, belum. Kita belum ada apa-apanya. Wa mata lam yu'inhullahu ala dzalika lam yuslihhu. Dan kapan Allah enggak menolong dia, maka dia tidak akan menjadi baik. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, daya, wala quwah dan kekuatan illa billah, kecuali dari Allah semata. Ini yang disebut dengan quwatul muqtadi, kuatnya pendorong. Jadi adanya kesungguhan dari kita. Yang kedua, wadhu' mustaghil, lemahnya penyibukan. Jadi lemah yang menyibukkan dia. Jadi sesuatu yang menyibukkan dirinya itu lemah, ada tapi lemah, tidak begitu merespon, tidak begitu kuat mempengaruhi kita. Atsani zawalul awarid, yang kedua apa? Menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu. Di antaranya tadi faktor dari luar tadi. Kalau ini kan faktor dari dalam. Kuatul muqtadi itu faktor dari dalam kita. Kalau yang dhaful syaghil, faktor dari luar. Ya tadi di antaranya baju, Rasul dikasih baju yang bercorak, minta ganti yang biasa. Kemudian menghilangkan hal-hal yang menyibukkan ketika sholat, ketika lapar. Kemudian datang makanan, maka makan dulu. Ketika iqamah tiba-tiba ya pengen buang hajat, maka selesaikan hajatnya dulu. Begitu. Wa huwal ijtihad fi daf'i ma yusghilul qalba min tafakkuril insan fi ma la yufiduhu fi ibadatih. Yani berusaha untuk menahan apa yang bisa mengganggu kalbu dari memikirkan manusia atau dari pikiran manusia yang tidak bermanfaat bagi ibadahnya. Dan ini yang paling sering terjadi. Ketika sudah masuk takbir, biasanya setan akan berseliweran. Teringat urusan ini, teringat urusan itu, teringat barang ini, teringat barang itu, bahkan kenangan 10 tahun yang lalu hadir ketika sholat. Ya. Bahkan wallahu a'lam minul cerita yang mutadawil, tapi keabsahannya mungkin nanti bisa dirujuk kembali, diceritakan dari seorang ya musolli pada zaman itu, ya dia kehilangan sebuah barang, ada yang menyatakan barangnya ini berupa kunci dan lain-lain. Ya. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata tidak ingat di mana dia tadi menaruh. Akhirnya dia ambil wudu, kemudian sholat. Ya. Sesaat setelah takbiratul ihram, syaitan datang dengan bisikannya tentunya, dengan bukan dengan wujud, menyatakan kuncimu tadi berada di bawah sekian dan sekian. Teringat nyata sekali, oh iya subhanallah di bawah kasur tadi. Akhirnya apa? Rusak sholatnya, segera pengen buru-buru. Itu tujuan diantara tujuan syaitan untuk apa? Merusak ibadah. Dan itu diantara kehebatan syaitan. Syaitan itu hebat, syaitan itu pandai. Ya. Jika tidak bisa menarik kita untuk jadi ahlul maksiat, maka syaitan akan mendorong kita menjadi ahlul gulah, orang yang melampaui batas. Kalau enggak bisa nyeret kita untuk menjadi orang yang jelek, maka akan mendorong kita menjadi orang yang gulu. Itu syaitan. Maka ibadah dengan sunnah itu diantara terhindar dari godaan yang pertama, terseretnya kita untuk tidak ibadah, dan terhindar dari godaan yang kedua, terjatuhnya kita dalam ghulu. Ya, ini sunnah. Watadabburul jawadib allati tajdubul qalba an maqsudish shalah. Ya. Dia juga apa? Berusaha untuk melihat hal-hal yang bisa menariknya. Menarik kalbunya dari maksudnya salat. Ya. Yang kira-kira memecah konsentrasi. Apa yang kira-kira memecah konsentrasi? Itu dihindari, dihilangkan, dibersihkan. Wa hadza fi kulli 'abdin bihasabih, dan ini masing-masing hamba ya punya kadarnya. Fa inna kathratal wasawis bihasabi kathratis syubhat wasyahwat. Banyaknya waswas itu sesuai dengan apa? Banyaknya syubhat dan syahwat hamba yang bersangkutan tadi. Masing-masing beda. Semakin banyak syubhat, semakin banyak syahwat, sulit tentunya untuk konsentrasi, dan itu mudah bagi syaitan untuk semakin apa? Mendatangkan was-was. Wa ta'liqul qalbi bil mahbubat allati yansariful qalbu ila talabiha, terkaitnya hati dengan hal-hal yang dia suka. Ya, misalkan waktunya mepet, pengen acara futsal misalkan. Pas habis duhur, pas tet jam 11 duhurnya, futsalnya jam 12:30 misalkan. Duhur jam 12:04. Wah mepet sekali ini, cepat akhirnya sholatnya. Kenapa? Ta'lik dengan yang dicintai tadi. Wah ini kalau gak cepat-cepat ditinggal teman-teman ini. Deg-degan, sholat tuh deg-degan. Aduh tinggal gak ya. Mau cepat akhirnya sholatnya. Nah, ini hati-hati. Itu syaitan. Padahal setelah selesai sholat berangkatnya jam 2. Ya, ketika sholat dihantui untuk wah ditinggal. Setelah salam ngebut semuanya, ditunggu-tunggu jam 2 baru datang mobilnya. Nah, syaitan mudah sekali apa mengganggu kita. Taklik diberikan gangguan dengan apa yang dia suka. Karena biasanya orang itu kalau digoda dengan yang dia tidak suka enteng. Ya, orang enggak suka kopi, di depannya ada kopi satu ember, enggak pengen dia. Nah. Tapi kalau digoda dengan yang dia suka, jarang yang mampu. Maka dikatakan ta'liq bil mahbubat. Dikaitkan dia dengan urusan yang dia suka. Wal abdul kais yajtahid fi kamalil hudur. Adapun hamba yang cerdas berusaha untuk mendatangkan, menghadirkan kalbunya, konsentrasi, jangan dipecah. Ada persitaan kembali, saya sedang sholat. Ya. Ada lagi urusan setan datang membawa apa? Janji cepetan. Ya, kamu nanti kalau enggak cepat habis dengan makanan. Hilangkan sama dia. Terus sholat, bismillah. Setan itu. Ibu saya untuk mendatangkan kehusuan. Jangan sampai kita dipecah konsentrasi dengan bersitan. Wong nyatanya aja enggak kok. Ya biasanya kayak gitu setan. Ya. Belum tentu yang dia bersitkan tadi ada. Nyata betul belum tentu. Itu hebatnya apa? Setan. Membayang-bayangi kita dengan sesuatu yang enggak nyata. Dan kita terpukau kadang-kadang. Taib. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, selesai kita dari bab al khusyu' fi shalah. Bentar. Korban. Memberi apa? Memberi korban. Iya. Karena belum bisa memberi dengan baik. Antum memberikan hewan kurban hidup. Pemberian ini antum berikan kepada dia untuk dia berkorban. Iya. Ya. Oh iya. Terus yang ditanyakan? Kalau anak misalkan ya memberikan taulah kepada Akmal, Mal, ini tak kasih sapi ini korban, ya sudah, nggak harus. Ya sudah, serah terima. Artinya ini karena antum memberi bukan berkorban. Kecuali kalau berkorban ya pantau boleh, nggak dipantau pun nggak apa-apa. Enggak harus. Tapi kalau bukan berarti enggak boleh, silahkan. Mau memastikan dipotong boleh, mau enggak pun enggak apa-apa. Kan tugas kita cuma memberi. Nih, ini saya kasih kambing, silahkan dipotong. Gitu. Jadi kita enggak berkaitan dengan penyembelihan tadi. Wong kita cuma ini harta, kita kasihkan ini, kita kasih harta buat kamu korban ya, gitu kan? Ya sudah, silahkan. Itu boleh. Ini salah satu di antara cara orang mendapatkan hewan kurban. Jadi hewan kurban itu enggak harus dari kantong kita. Kita punya uang, kita beli, ahsan. Ada orang yang ngasih ke kita, ini tak kasih sapi satu, alhamdulillah kita potong. Begitu. Adapun dia yang ngasih ke kita, ya yang penting sudah akad nih tak kasih. Gitu. Enggak harus sampai akad pemotongan. Ya. Sekarang kita lihat dari manfaat kulit itu kalau sekarang bermanfaat apa enggak. Itu yang pertama. Kalau seandainya kulit itu memang bisa dimanfaatkan, dimakan misalkan, maka lebih baik jangan dikuliti. Ambil bulunya, potong-potong, kasihkan. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kalau di kita ini otomatis tetap dikuliti kan ya. Ya, tetap dikuliti. Kemudian gak ada yang mau bahkan kulit ini. Walaupun yang disunahkan ya sampai yang namanya korban ya itu sudah milik Allah di dibagikan sampai habis. Nah, di sini yang kedua ini yang jadi keumuman kita. Nah, di sini kita harus pandai dalam hal apa distribusi. Ketika memang kulit tadi tidak ada dan tidak bermanfaat, artinya dagingnya tidak ada yang menjadikan sebagai bahan konsumsi, maka silahkan dikasihkan. Tapi kepada siapa saja boleh, tapi bukan dalam rangka untuk upah. Begitu. Contoh misalkan yang jagal, mau dikasih kulit, boleh, tapi dengan catatan penuhi upahnya. Kalau misalkan satu sapi, misalkan 200 ribu, kasih 200 ribu. Ini kulit buat bapak, boleh. Nah, yang penting tidak dijual. Nah, setelah buat dia, bebas. Mau dijual, mau diapakan, bebas. Yang penting dari panitia nggak boleh menjual. Tapi bagi yang sudah diserah terimakan, bebas. Ya sudah diterimakan. Ini buat misalkan apa si jagal tadi, pak ini kulitnya buat sampean, dah. Atau nanti kulit semuanya nggak ada yang mau ngurusi, silahkan bapak bagi sama tukang jagal 5 orang. Ini upah bapak setiap sapi 200-nya ini. Kulitnya silahkan. Sudah, yang penting sudah ada akad dari kita, sudah omongan tok. Kalau dikatakan sampai mana, ya kita katakan ini kulit nanti buat tukang jagal semua. Tapi bukan upah. Boleh. Oh, boleh, bagi si jagal tadi silahkan. Nah, sudah terima. Jual. Kalau dia baik, ya sudah tak jual, nanti uangnya tak kasihkan lagi ke masjid. Ya, gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa. Yang penting habis di apa sedekahkan. Itu untuk sapi, kambing, sapi. Barakallahu fiik. Fadhlu.